ras muslim yang lain, damuhu, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Barakallahu fikum. Haram damuhu, darahnya. Haram yang pertama bagi seorang muslim mengalirkan darahnya. Fala ya'tadi 'alal muslim. Kata Syekh Shalih Utsaimin, yakni tidak boleh memberikan permusuhan kepada seorang muslim dalam bentuk pembunuhan. Biqatlin. Tidak boleh membunuh seorang muslim tanpa sebab yang disyariatkan. Haram hukumnya. Atau dalam bentuk au jurhin. Jurhin atau dalam bentuk melukai. Tidak sampai membunuh, menciderai tanpa sebab. Ini haram hukumnya. Agharad dalik, atau selain itu, tidak sampai membunuh, tidak sampai melukai, walaupun bentuknya menyakiti fisik tanpa sebab, haram hukumnya. Memukul, menendang dengan zalim. Ini seorang muslim atas muslim yang lain haram melakukan hal ini. Barakallahu fik. Yang kedua, haram yang kedua adalah wa maluhu. Haram pula hartanya seorang muslim. Fala yu'khal. Maka tidak boleh diambil maluhu, harta seorang muslim, seperti dalam bentuk la ghosoban. Tidak boleh karena merampas, ghosob, dalam bentuk ghosob, merampas milik saudaranya muslim, ya, walaupun kecil. Kalau itu hak milik saudara muslim, tidak boleh diambil dengan cara zalim, ghasab. Wala sariqatan, tidak pula mencuri, mengambil tanpa izin, dengan sembunyi-sembunyi, namanya mencuri, ya. Wala khianatan, tidak boleh pula mengambil harta seorang muslim dalam bentuk pengkhianatan. Berkhianat, dipercaya memegang uang, ya, oleh saudaranya, dibawa kabur, ya, dengan zalim. Khianat terhadap harta milik saudaranya haram. Wala ta'wa ma laisa lahu, atau yang keempat, tidak boleh pula mengaku-ngaku, ta'wa, mengaku-ngaku harta yang bukan miliknya. Mengaku-ngaku dengan harta milik saudaranya padahal bukan miliknya. Ini juga haram. Mengambil dengan cara yang haram seperti ini. Wala ghaira dzalika bi ayyi thariq, dan tidak pula diizinkan dengan selain jalan-jalan, dalam bentuk jalan-jalan apapun bentuknya, ya. Artinya selain itu, merampok, ya, mengambil dengan cara dolim, merampas, haram. Fala yahilu laka an takhudha mal akhik bi ghairi haqq fa innahu haramun 'alaik. Kata Syekh, Syekh mengingatkan tidak halal bagi anda seorang muslim mengambil harta milik saudaramu tanpa jalan yang hak. Hak artinya diizinkan oleh syariat. Jual beli, wa halallahul bai', Allah halalkan sistem jual beli. Antum punya barang, antum butuh uang, saudara antum punya uang, maka terjadi akad jual beli. Anda dapat barang dengan cara membeli, halal. Barakallahu fik. Wa harrama riba, haram sistem riba. Antum ingin dapat uang banyak dengan cara mengambil harta orang lain dengan cara zalim. Meminjamkan 100 ribu ingin dapat untung mengembalikannya 120 ribu. Yang 20 ribu haram riba. Hakadha. Sehingga tidak boleh seorang mengambil hak orang lain dalam bentuk merampas, ghosob, ya. Misalnya makanan jatah temannya, hak milik temannya, itu tidak boleh mengambil tanpa izin. Ya, seringkali orang memakai hak milik orang lain tanpa izin, ghosob, tidak boleh. Istilah orang pinjam sabun. Ya. Pinjam sabun, sabun mesti kalau dipakai berkurang. Ya, ini juga mungkin lebih tepat minta sabun. Saya pakai sabunnya. Kalau pinjam dikembalikan, kan begitu. Sehingga tidak boleh intinya mengambil hak milik orang lain. Ya. Sehingga ketika orang misalnya pinjam motor, motor butuh bertalit. Tidak mungkin pinjam motor dituntun. Ngapain nuntun motor? Ketika antum memakai motor mesti berkurang karena antum pakai. Semakin jauh semakin banyak pertalit yang berkurang. Sehingga kita harus jangan sampai mengecewakan orang lain. Ya, pinjam tentunya tidak berkurang. Sehingga kembalikan haknya. Sehingga tidak kecewa yang punya barang. Ya kapok minjemin sama fulan. Kenapa? Saya pinjam sudah full, habis, full, habis. Kecewa saya. Minimal ya sama. Hakadha. Jangan sampai intinya mengambil hak orang lain tanpa izin. Kalau pemiliknya mengatakan tidak apa-apa pakai saja, tidak usah ngisi lagi, halal. Hitung-hitung pahala saya. Oh Masya Allah, khair, bagus. Tapi tidak semua orang kadang seperti ini. Memang pas-pasan. Sehingga kita harus bisa menjaga hak milik saudara. Iya. Yang ke berikutnya diharamkan atas orang muslim irduhu. Kehormatan. Kehormatan milik saudaranya harus dijaga. Haram dirusak. Apa bentuk merusak hak kehormatan saudaranya? Yakni bi an la tantahika irbahu, agar kamu tidak merusak kehormatan saudaramu. Wa tatakallam fihi bainan nas, membicarakan aib pada saudaramu di tengah manusia. Ya, ini bentuk merusak kehormatan. Sawa'un kaunta sadiqan fi ma taqul au kadiban, baik yang kamu ucapkan itu aib yang benar atau tidak benar. yang kamu sampaikan tentang kehormatan saudaramu itu, aibnya, cacatnya itu ada atau tidak ada. Sama-sama itu termasuk haram. Ya. Di anak Nabi ya, dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lama su'ila anil ghibah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ghibah, apa itu ghibah? Faqal dzikruka ahoka bima yakrohu. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu bima yakrohu, dengan perkara yang saudaramu tidak suka disebut-sebut. Dzikruka ahok, engkau menyebut tentang aib saudaramu ya, dengan perkara yang tidak disukai oleh temanmu untuk disebut-sebut. Ya, ini hibah namanya. Saudaramu punya aib pada jasadnya atau akhlaknya. Ketika kita menceritakan kepada orang lain, saudara kita tidak senang. Ngapain nyebut-nyebut aib saya ke orang lain? Tidak suka dia. Itu namanya hibah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana menurut Anda jika aib ada pada diri saudara saya, bagaimana menurut Anda jika aib cacat yang ada pada saudaraku itu ada pada saudara saya ini? Qal, Nabi mengatakan, in kana fi ma taqul faqad tabtahu. Jika aib yang ada pada diri saudaramu yang kamu katakan, faqad tabtahu, sungguh kamu telah menghibah. Itulah hibah, menyebut-nyebut aib, cacat, kekurangan saudaramu ya, temanmu kepada orang lain dengan maksud menjatuhkan kehormatan temanmu sendiri. Tidak ada lain kecuali itu, menjatuhkan. Ingin mengunggulkan diri sendiri, menjatuhkan saudaranya sendiri. Ghibah. Fa ilam yakun fihi ma taqul faqad bahaddah. Jika, kata Nabi, jika tidak ada aib itu pada saudaramu, faqad bahaddah, sungguh kamu telah membuat kedustaan, kebohongan. Jika tidak ada pada diri saudaramu yang kamu ceritakan, sungguh kamu telah membuat kedustaan, buhtan. Hadis riwayat Muslim. Ya, diriwayatkan suatu saat, ini contoh, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ya, hasbuka min Sofia, cukup bagimu ya, dari si Sofiyah. Sofiyah ini kada wa kada. Sofiyah itu kan orangnya demikian-demikian ya Rasul. Cukuplah darimu tentang keadaan Sofiyah itu ya. Aisyah menceritakan kekurangan Sofiyah. Sofiyah adalah istri Rasul juga sallallahu alaihi wasallam. Kata perawi, yakni yang dimaksud oleh siapa ini? Aisyah qasirah. Sofiyah itu orangnya pendek. Ya. Artinya apa? Mencela kekurangan karena fisiknya. Tujuannya apa? Menjatuhkan kehormatan temannya. Ngapain deket-deket orang pendek? Jatuhkan. Nah, ini namanya ghibah. Begitu Nabi mendengar istrinya mengatakan kalimat ghibah, kata beliau, laqad qulti kalimatan. Kamu telah mengucapkan satu kalimat. Lau muzijat bima'il bahr lama zajadhu. Kalau kalimat itu dicampur dengan air laut, ya, kalimat itu dicampur dengan air laut, kupek begitu, dengan kalimat itu, lama zajadhu. Kalimat itu akan merubah rasa air laut yang tadinya asin berubah rasanya gara-gara satu kalimat. Hadis Abu Dawud. Nah, ini contoh bentuk menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Ya, dalam kehidupan kita bermasyarakat, berteman, jangan sampai kita punya sifat ini, ya, karena kejelekannya luar biasa. Sampai dalam ayat surat Al-Hujurat, gimana ayatnya? Gimana? Wala yakhtab ba'dukum ba'dha. Apa terusnya? Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maita. Jangan menghibah lo salah satu dari kalian, hai kaum mukminin. Ya, kenapa? Apakah senang salah satu dari kalian makan daging saudaranya yang sudah jadi bangke? Yang doyan bangke itu cuman Sumanto dulu. Ada orang belajar ilmu apa enggak tahu, orang kalau mati dikubur dimasak. Masya Allah. Ya, itu tentu karena ada sesuatu. Ya, masih ingat sejarah Sumanto. Ya, seorang yang Masya Allah, Allah takdirkan punya keanehan. Ya, kalau ada orang mati digali, dimasak, dimakan. Insyaallah. Orang mati enggak takut sama orang mati, enggak kayak kamu. Orang mati langsung umpetan di longan. Ini malah dimakan. Ya. Ini tentunya karena sesuatu dari kelainan yang enggak layak. Nah, digambarkan orang yang menjatuhkan kehormatan saudaranya itu seperti sedang makan daging saudaranya sendiri. Enak enggak kira-kira? Enggak ada yang doyan. Lo daging ayam boleh, daging kambing boleh, daging orang enggak ada yang doyan. Na'udzubillah min dzalik. Maksudnya kata ulama ini menunjukkan dosa besar, sehingga kita dalam hidup berteman, ya, jangan mudah menjatuhkan saudara sendiri karena aib saudaranya. Entah itu karena pendek gendutnya, kebrot. Maksudnya apa? Dijatuhkan, tidak boleh. Allah yang menciptakan makhluk ini. Ada yang panjang, tinggi, ada yang pendek, gemuk, ya, bermacam-macam manusia. Tak boleh saling menjatuhkan. Saudara antum juga. Barakallahu fikum. Wal wajib alal muslim, sehingga yang wajib bagi seorang muslim, ya, ayah tarima akhoh. Kewajiban seorang muslim adalah yang pertama menghormati, memuliakan saudaranya. Ya. Fi malihi, pada hartanya, dihormati hartanya. Pada hartanya dihormati, tidak boleh dirampas, tidak boleh diambil tanpa izin, ya. Tidak boleh dirusak. Ya. Mobil, mobil, catnya meling. Kalau ganti cat itu mahal itu. Ya, bodi mobil mahal, kalau dicat mahal sekali. Jangan menyakiti mobil, mobil, yang punya mobil. Ditulisi nama kamu atau digambar tanda tangan. Nah, tanda tangan di mobil, cat mobil mahal. Ya, sehingga yang punya mobil kotak, siapa ini? Tanda tangannya siapa ini? Atau dirusak. Enggak boleh. Kalau yang punya mobil tidak ridho dan bisa menuntut, mungkin akan dituntut, tapi susah. Tidak ada cap jempolnya. Kalau jempolnya ada di situ, bisa dibawa ke kantor, dilacak sama intel. Oh, jempolnya fulan, itu pelakunya. Susah. Tapi merugikan yang punya mobil. Ya, jangan sembarangan. Ya. Apalagi harta milik masjid. Masjid misalnya ada kipas, ada apa lagi, mic, macam-macam fasilitas masjid, harta kaum muslimin, wakaf, jaga. Jangan mentang-mentang ini kan milik kaum muslimin, saya juga kaum muslimin. Ya betul, antum muslimin, tapi ya jangan dirusak, dipakai, dimanfaatkan. Harta kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sehingga gunakan dengan baik. Ya. Ikhwati fillah, fi malihi, yang pertama, wa irdihi, kehormatannya. Haram. Harus dimuliakan kehormatannya. Kehormatan harus dimuliakan. Kalau ada orang menjelek-jelekan namanya atau nama kehormatannya, antum tahu tidak seperti yang disampaikan, antum ingkarul mungkar atau pergi. Sudah boleh. Kalau antum tidak mampu, pergi. Supaya tidak terlibat dalam majelis kejelekan. Ya. Jaga temanmu sendiri. Yang ketiga, wajib dimuliakan damihi, darahnya. Sehingga tidak boleh mengisyaratkan ke wajah temannya dengan sesuatu yang tajam, walaupun main-main. Misalnya antum main-main bercanda sama temannya pakai barang tajam, awas kamu, awas kamu. Tidak boleh. Khawatir, kata Nabi, syaitan akan memanfaatkan dengan senjata itu untuk menciderai temanmu sendiri. Padahal tadi cuma main-main. Ya, bercanda. Tapi bercanda membahayakan. Ya. Bahkan Nabi memerintahkan kepada para sahabat yang membawa pedang, pedang, ketika masuk masjid, supaya dimasukkan ke dalam apa? Sarung pedangnya. Khawatir melukai temannya. Itu. Zaman dulu senjatanya pedang. Kalau mungkin sekarang mungkin senapan api. Ya dimatikan dulu, dikosongkan dulu. Khawatir anak-anak main-main bisa nembak sendiri. Kata, dalam rangka menjaga kaum muslimin. Demikianlah sabda beliau, kulul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim lain itu haram dari darah, harta dan kehormatannya. Intaha, selesai pembahasan hadis yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin, syarah hadis nomor 235. Baik. Kita akan masuk hadis 335, tadi 354, kita masuk hadis 235. Kita langsung hadis berikutnya. Atau tanggung waktunya. Jam berapa Isa? Jam 7. 7 menit. Ya. Mungkin ini pertemuan kita malam ini karena sudah mendekati sholat Isya. Namun di sini saya ingin menyampaikan beberapa nasihat-nasihat penting di akhir pekan ini, di masa-masa imtihan, di bulan Sya'ban sebagai bulan Al-Qur'an, ya. Para salaf dulu ketika bulan Sya'ban menyibukkan diri dengan banyak pula membaca Al-Qur'an. Sebagaimana mereka pula menyibukkan diri membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Maka saya nasihatkan pada thalabah yang sedang imtihan Al-Qur'an, diniatkan mencontoh para salaf. Salafun as-salih memanfaatkan waktu bulan Sya'ban sebelum Ramadan, pemanasan sebelum bulan datangnya Ramadan, membaca Al-Quran. Sehingga bulan Sya'ban, bulan yang di situ para qurra, para pembaca Quran, memurojaah hafalannya, bacaannya. Sebagaimana pula Rasul alaihi salatu wasalam di bulan Ramadan menyetorkan hafalannya kepada Jibril. Sama-sama penghafal Quran, memurajaah setiap malam, kulla lailah, setiap malam Jibril datang dan beliau yatadarus membaca Quran kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kecuali tahun mendekati ajal, dua kali dalam satu tahun malaikat Jibril menghadiri atau mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam memurojaah Al-Quran, ya. Maka saya ingatkan, niatkan betul antum murojaah ini, hafalan ini mencontoh para salaf. Bukan sekedar kewajiban kita para thullabul ilm mengakhiri akhir tahun, mau ujian, mau tes, mau liburan. Bukan sekedar itu. La yusliha hadil ummah, kata Imam Malik, umat ini tidak akan baik illa bima soluhat bihi awwaluha, kecuali mengikuti contoh kebaikan yang dilakukan oleh umat yang pertama. Hakadha. Sehingga niatkan betul, setiap satu huruf yang antum baca dilipatkan menjadi 10 hasanah. Satu huruf dalam hadis Abu Dawud itu dilipatkan 10 hasanah. Insyaallah. Yang mendengar memungtasmi al-musammi, mendengarkan bacaan dapat rahmat Allah. Faidha kuri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu lahu la'alakum turham. Kalau dibacakan Quran, dengarkan, diam, pasti kamu dapat rahmat. Sehingga jangan malas mentasmi temannya, dapat rahmat. Jangan malah tinggal tidur. Siapa ini mentasminya, siapa ini? Fulan, kemana fulan? Tidur. Jangan malas, semangat. Ya. Apalagi ini sudah ditunjuk oleh musyrif atau oleh mudir. Syukuri nikmat itu. Mendengar dapat pahala, dapat rahmat. Membaca dapat hasanah. Bersemangat dengannya. Ini bulan qurra. Disebut Syahrul Qurra. Bulannya para qurra, pembaca Quran, bulan Sya'ban. Murojaah. Kemudian yang kedua, karena semakin dekatnya bulan Ramadan, semoga tetap diberi semangat untuk kita bersama-sama menghidupkan majelis ilmu dan juga dalam talabul ilm. Barakallahu fikum, tidak malah jadi menurunnya semangat dalam bermajelis dan mencari ilmu. Justru ini kesempatan yang besar untuk meraih banyak pahala. Kemudian yang terakhir, kami sampaikan pada anak-anak kami, salah satu dari program kegiatan mahad yang bermanfaat saat ini, mengingat banyaknya kekurangan fasilitas dan butuhnya dana untuk pembangunan pondok, karena dari Sabang sampai Merauke, mahad-mahad itu bermunculan. Sebagian tempat sudah ada mahad, tidak ada pengajar, sehingga kadang mencari-cari. Ya, saya butuh ustadz, saya sudah ada santri 60, saya butuh ustadz, saya ada santri 20, kami sedang merintis ustadz. Sama di mana? Dari Sabang saya Merauke, dari berbagai tempat menanti para mudarisin, para asatidah yang siap terjun di medan jihad ini. Ya, di satu sisi butuh fasilitas, satu sisi butuh ini, mudaris wal mudarisat. Ya, sehingga kita yang masih diberi kesempatan belajar, belajarlah dengan serius. Syekh Albani mengatakan, kita untuk merubah dunia menjadi baik saat ini butuh 1000 ulama seperti Syekh bin Baz. 1000 ulama seperti Syekh bin Baz. Syekh Albani menyatakan demikian. Nah, ini antum para thullabul ilm harus memiliki kekuatan, tekad yang kuat untuk bisa seperti para ulama. Ya, sehingga kami himbau pada jamaah, para anak-anak kami, mengharapkan sekali, karena semua pondok membangun, sampai ada yang punya mobil dijual. Mobil dijual untuk membebaskan lahan. Ada yang jual motor. Siapa yang mau beli motor saya, hasil kami serahkan untuk pembangunan pondok. Masya Allah. Ya. Semangat ikhwah. Mobil jual, motor dijual untuk pondok. Uangnya. Nah, sekarang kalau kita jual sesuatu yang kita miliki, mungkin berat. Ya. Sekarang kita tidak usah jual. Menaruh barang yang bisa dijual, bisa untuk bangun pondok. Misal, antum habis beli kola-kola, botol, Sprite. Habis minum, masukkan apa? Wadah sampah yang daur ulang. Ya, ya, antum habis minum teh tarik, ya, ladida, teh tarik ladida, gelasnya itu tidak langsung lempar-lemparan atau diinjek dur, masukkan tong sampah daur ulang. Masya Allah. Satu sisi lingkungan jadi bersih. Bersih itu sesuatu yang dicintai oleh Islam. Antum ke masjid pakai minyak wangi, bersih pakaiannya, itulah Islam. Ya. Lingkungan bersih dari sampah, indah, bagus. Sehingga saya minta semuanya menyadari. Jangan dianggap remeh sesuatu yang remeh. Kadang sesuatu yang remeh banyak manfaatnya. Contohnya tadi, ikhwana yang ngumpulkan daur ulang ini, alhamdulillah, bisa untuk beli semen, bisa untuk bikin sesuatu yang bermanfaat bagi santri, bikin pagar, ya, masyaallah banyak sekali manfaatnya. Sehingga saya minta kesadaran, kesadaran masing-masing kita untuk berusaha andil, andil. Saya tertarik kepada salah satu santri yang nabung 100, 200, 100, yang receh itu. Setelah itu diserahkan ke bendahara, ini untuk pembangunan, ini untuk radio, masya Allah. Saya acung jempol. Uang jajan kembaliannya 100, 200, masukkan celengan, diserahkan bendahara pembangunan, masya Allah, bagus. Bisa jadi yang sedikit ikhlas akan menolong kita di hari kiamat dari api neraka. Karena hadis Muslim mengatakan fattaqun nar walau bisyiqqi tamr. Jaga wajahmu dari api neraka walaupun berinfak, bersedekah separuh dari kurma. Masyaallah. Berapa sih satu butir kurma? Kalau kurma harganya 1 kilo 50 ribu, isinya bisa dihitung, mungkin satu butir harganya paling 300 perak atau 500 perak atau 1000, separohnya 500 perak. Sedikit tapi bermanfaat. Nah, kalau antum setiap makan yang bisa didaur ulang dimasukkan ke tempat daur ulang tadi, kumpul, dikumpulkan sama aminnya, musrifnya, ditimbang jadi uang. Uangnya antum, amal antum, tidak kerasa. Tanpa harus jual mobil, tanpa harus jual apa tadi? Motor. Insyaallah. Hanya sekedar berpikir untuk berbuat baik, walaupun sepele. Ya. Ini semuanya saja, saya, antum, para aba, para ami, para tolaba, ya, para ibu-ibu, semuanya andil dalam kebaikan. Ketika Nabi menghimbau bersedekah, bersedekah, bersedekah, ada seorang sahabat membawa kurma segini, satu mud, mampunya segini, ditaruh. Orang munafik mencela, Allah tidak butuh, Allah tidak butuh sedekah yang sedikit, Allah maha kaya. Dicela sahabat, dicela sama orang munafik. Ada sahabat membawa satu karung kurma, taruh. Allah ini beramal karena ria, dicela lagi. Memang orang munafik sukanya mencela kaum mukminin. Jadi jangan merasa minder. Beramal walaupun sedikit, ikhlas untuk jihad fisabilillah, insyaallah diganti yang lebih baik. Ini himbauan kami agar supaya semuanya bisa terlibat dalam medan jihad dakwah, menyebarkan ilmu, mendukung segala yang dibutuhkan dalam medan ini, maka kita mohon kepada Allah Ta'ala kemudahannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.